Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan membacakan muqaddimah dari buku Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi Syarhun Mujazun lil Qawaidin Nahwiyah. Berkata al-muallif hafizahullahu taala, wa itmaman lil faidati faqad khatamtuhu bimalahiqa mufidatin ihtawat ala jadwalin lil adawati allati laha aktsaru min isti'malin wa akhara lil adawati allati laha aktsaru min ma'nan wa thalithun lil hurufi allati tashtariku fi ma'nan wahidin. Berkata al muallif untuk melengkapi faidah yang ada, maka saya akhiri buku ini dengan menambahkan lampiran yang bermanfaat yang berisi jadwal atau tabel tentang alat-alat yang memiliki penggunaan lebih dari satu. Ya, jadi di sini diberikan lampiran yaitu al-malahiq, di antaranya berupa tabel bagi al-adawati allati laha aktsar min isti'malin, yaitu alat-alat. Ya, dalam hal ini kenapa dikatakan al-adawat? Ya, karena di sana ada yang berupa huruf dan ada yang berupa isim. Ya, supaya bersifat umum maka menggunakan istilah al-adawat. Yang penggunaannya lebih dari satu. Ya, sehingga nanti bisa kita lihat di buku ini dimulai dari halaman 241 ya, atau 243 itu tentang malahiknya, al-malahik. Kemudian dari 245 ya, 245 di sana dilampirkan jadwalun yubayyinu asharal adawati allati laha aktsarum min isti'malin. Sebagai contoh misalnya ada al-adawat berupa hamzah. Hamzah di sana isti'malnya ada yang digunakan untuk istifhamiyah, yaitu bertanya. Contoh misalnya afahim tadarsa, apakah engkau telah faham terhadap pelajaran. Dan ada yang penggunaannya adalah untuk linnida, yaitu untuk memanggil. Misalnya kalimatnya akhalidu asri, ya akhalidu asri, hei Khalid cepat. Hai Khalid, asri, cepatlah. Ya, ini hamzahnya untuk nida, untuk memanggil. Ini sebagai contoh saja. Ya, ini dilampirkan oleh al-muallif hafizahullah taala. Dan juga alat-alat yang memiliki makna lebih dari satu ya, setelah al-adawat allati laha aktsar min isti'malin, maka yang berikutnya beliau juga memberikan lampiran, ya, lampiran berupa jadwalun yubayyinu asharul adawat, ya, jadwalun yubayyinu asharul adawat allati laha aktsaru min ma'nan, alat-alat yang memiliki makna lebih dari satu. Ya, contohnya tadi hamzah istimalnya ada istifham, ada nida. Kemudian maknanya misalnya hamzah istifham sangat banyak di sana dalam atau pada halaman 255. Ada hamzah al-istifhamul haqiqi, ada at-tasriyah, al-inkaru tawbihi dan sebagainya. Kemudian dan yang ketiga, huruf-huruf yang sama-sama berada dalam satu makna. Ya, juga diberikan lampiran nanti pada halaman 258 jadwalun yubayyinu asyhara anwa'il hurufil lati tashtariku fi ma'nan wahidin. Ya, misalnya huruf ataf apa saja ya, ada wawu, fa, ada summa, au, am, bal, lakin, la, hatta, ya, huruf istisna, ada illa, ada khala, ada hasya, ya, huruf untuk memanggil nida, ya, ada ya, ada aya, ada haya, ada ai, ada alhamzah, dan ada a, dan sebagainya. Ya, di sana juga diberikan lampiran tentang huruf-huruf yang sama-sama berada dalam satu makna. Naam. Kemudian beliau mengatakan summa atba'tu hadhil jadawala bi amsilatin mu'rabatin. Kemudian saya lampirkan juga tabel-tabel tersebut dengan contoh-contoh kalimat yang sudah di-i'rab. Ya, jadi setelahnya diberikan contoh kalimat yang sudah di-i'rab. Ini juga sebagai latihan kita untuk meng-i'rab. Atau kita jadikan buku ini sebagai rujukan kita yang di dalam meng-i'rab suatu kalimat. Dan sebagaimana sebelumnya sudah kita sampaikan bahwasannya untuk bisa lancar meng-i'rab, istilah kita mahir meng-i'rab ya seperti itu, maka tidak bisa bersifat tiba-tiba langsung pintar, ya tiba-tiba langsung mahir. Harus melalui apa? Proses. Apa prosesnya? Prosesnya diantaranya adalah hafalkan kalimat-kalimat di dalam i'rab. Hafalkan ya. Ya di situ sudah dicontohkan, tinggal dihafalkan. Ya sehingga ketika bertemu dengan kalimat yang mirip, maka meng-i'rabnya juga sama. Ya setelah hafalkan, fahami, kemudian praktekkan, kemudian sering latihan. Maka insya Allah kita akan merasa atau terasa ringan di dalam meng-i'rab. Kemudian di sini dikatakan bahwasannya contoh-contoh kalimat yang sudah di-i'rab tersebut, kenapa beliau melampirkannya? Hadifan min zalika an yata'ammala at-thalibu tariqata i'rabiha. Yang tujuannya adalah agar yang belajar buku ini memperhatikan bagaimana cara meng-i'rab yang benar. Ya karena terkadang dan sering juga ya kita lihat sebagian dari teman-teman kita ketika meng-i'rab ini susunan i'rabnya itu tidak rapi kalau istilah kita. Ya tidak rapi. Ya maka di buku ini diberikan contoh bagaimana meng-i'rab yang benar, i'rabnya rapi gitu, tertata. Ya tidak istilah kita apa ya amburadul gitu ya. Cara penyebutannya tidak urut ya. Maka marilah kita belajar dengan cara yang tepat. Ya, bagaimana caranya? Ikuti apa yang sudah dicontohkan di kitab-kitab, di antaranya di kitab Al-Muhni ini. Naam. Kemudian wa an yuhawila awwalan i'rabaha binafsihi. Yang sebelumnya dia sudah berusaha sendiri untuk mengi'rabnya. Ya. Tsumma yanzuru ilaiha liyusahhiha ma akhta'a fihi. Setelah itu barulah dia mencocokkannya dengan contoh-contoh yang sudah di-i'rab tersebut untuk membetulkan mana-mana yang masih salah. Ya, jadi maksudnya sebenarnya ketika ada latihan meng-i'rab, maka yang lebih tepat adalah kita usaha dulu semaksimal mungkin, setelah itu cocokkan dengan apa yang ada di buku ini. Kemudian ketika menjumpai kesalahan maka dicermati, dijadikan sebagai pelajaran sehingga pada latihan berikutnya sudah tidak salah lagi. Nah, itu yang diinginkan oleh al-muallif. Wali annal hadfa min ta'allumi qawaidil lughatil arabiyyati huwa istiqamatul lisani. Dan beliau mengatakan karena tujuan belajar kaidah-kaidah bahasa Arab adalah agar bacaan dan kalimat yang keluar dari lisan kita menjadi benar sesuai dengan i'rab yang ada. Ya, artinya tujuan kita belajar kaidah bahasa Arab itu adalah istiqomatul lisan. Ya, istiqomatul lisan ini meliputi ketika kita membaca, bacaannya jadi benar. Ketika berbicara, kalimatnya juga benar sesuai dengan kaidah yang ada, sesuai dengan i'rab yang ada. Faqad khatamtu dhalika kullahu bi kaifa ata'allamu al-lughatal arabiyyatal fusha. Sehingga kitab ini saya akhiri dengan pembahasan yang sangat penting untuk bisa mengarah kepada tujuan itu semua, yaitu pembahasan kaifa ata'allamu al-lughatal arabiyyatal fusha. Bagaimana agar saya bisa berbicara dengan bahasa Arab yang fusha. Ya, nanti di buku ini bisa dilihat pada halaman 279. Ini sebagai pelengkap ya dari pelajaran yang sudah ada semuanya, maka dilengkapi dengan pembahasan kaifa atakallamul lughatal ar. Kaifa atakallamul lughatal arabiyyatal fusha. Ya, bagaimana agar saya bisa berbicara dengan bahasa Arab yang fusha. Ya, kaifa atakallamu. Ya, yang betul kaifa atakallamu lughatal arabiyyatal fusha. Naam. Kemudian wa qabla al-khitami. Ya, sebelum saya tutup. Ya, sekalian sampaikan ya. Ternyata tertulisnya kaifa ata'allamu ya. Yang betul kaifa atakallamu. Kaifa atakallamu lughatal arabiyyatal fusha. Ya, nanti sekalian ralatnya pada pertemuan berikutnya insyaallah ya, pada PDF pertemuan berikutnya. Bukan kaifa ata'allamu tapi apa? Kaifa atakallamu lughatal arabiyyatal fusha. Ya, terjemahnya sudah betul, bagaimana agar saya bisa berbicara menggunakan bahasa Arab yang fusha. Wa qabla al-khitami ataqaddamu bi jazili syukri wal imtinani li fadilati dukturi fi Abdul Rahim ala tafaddulihi bi qira'ati hadzal mulakhkhas. Sebelum saya tutup, saya ingin menghaturkan atau menyampaikan rasa syukur saya dan terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada fadilah Syekh Dr. Fi Abdul Rahim yang telah bersedia menelaah tulisan yang ringkas ini. Wa ibda'i malhudhatihil qayyimati. Dan memberikan komentarnya yang sangat berharga. Wa min thamma taqriduhu fajazahullahu khairal jazai. Dan di sana ada taqrid dari beliau. Ya, kemarin sudah kita bacakan taqrid dari beliau. Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang baik. Kemudian beliau mengatakan wa kama ataqaddamu bi khalisi syukri li fadilati dukturi Ahmad ibn Muhammadin al-Kharrat. Dan juga saya ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada fadilah Syekh Dr. Ahmad bin Muhammad al-Kharrat ala ma abdahu muqtarahatin kashafatil hafawati, atas saran-sarannya dalam meluruskan kesalahan-kesalahan yang ada. Wa rafa'atil hijaba 'ani su'ubati, dan menghilangkan tabir penghalang dari hal-hal yang dirasa sulit. Fajazahullahu khairal jazai. Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang paling baik. Kama ataqaddamu bi jazili syukri wal imtinani lidaril ma'asiril madaniyati. Dan juga saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada penerbit Dar Al-Ma'asir Al-Madaniyah, mumassilatan fi mudiri hal ustazi Ghazil Amri. Terutama kepada direkturnya yaitu Ustaz Ghazi Amri, ala ma badalahu min juhudin fi sabili ikhraji hadzal kitabi, atas daya upayanya dalam menerbitkan kitab ini. Waja'alahu fi muqaddimati ma tahtamu daru binashrihi, dan menjadikan kitab ini prioritas Dar Al-Ma'asir untuk disebarluaskan. Fajazahullahu ahsanal jazai wa awfahu. Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang paling baik dan sempurna. Wa khitaman, dan sebagai penutup, As'alullaha ta'ala an yuwaffiqana jami'an li khidmati lughatil Qur'anil Karimi. Saya memohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semua untuk bisa memberikan sumbangsihnya bagi bahasa Al-Quran yang mulia ini. Ya, bagi bahasa Al-Quran, tidak lain adalah bahasa Arab. Kama as'aluhu an yaj'ala hadzal 'amalal mutawadhi'a. Dan juga saya memohon kepadanya, yaitu kepada Allah, agar karya yang sederhana ini, wa huwa juhdul muqilli, berupa usaha yang sedikit ini, khalisan liwajhil karimi, ikhlas, menjadi amal yang ikhlas, yang menjadi amal yang ikhlas untuk mengharapkan wajahnya yang mulia. Wa an yanfa'a bihi kulla man qara'ahu, dan juga bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah mengabulkannya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Husain bin Ahmad bin Abdullah Alu Ali. Husain bin Ahmad bin Abdullah Alu Ali. Sanata 24 wa 400,000 lil hijrati, pada tahun 1424 Hijriah. Al-Jami'atul Islamiyatu Ma'hadu Ta'limil Lughatil Arabiyyati, Universitas Islam Pusat Pembelajaran Bahasa Arab, Sundukul Barid 70 wa 100, yaitu kotak pos nomor 170. Demikian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sudah selesai mukaddimah dari al-muallif hafizahullah ta'ala berkaitan dengan buku atau kitab Al-Muhni ini. Dan pada pertemuan berikutnya masih kita bacakan satu kali lagi mukaddimah yang berikutnya dalam mukaddimah cetakan yang kedua. Dan untuk latihan kita, tugas kita adalah membaca, boleh yang ada harokatnya atau yang tanpa harokat. Ya, membaca yang bahasa Arabnya maksudnya, ya, bahasa Arabnya dibaca, kemudian disetorkan, dikumpulkan ke korektor masing-masing. Ya, boleh yang tanpa harokat bagi yang merasa sudah mulai bisa membaca, atau boleh yang berharokat bagi yang merasa masih berat untuk membaca. Yang terpenting apa? Kita melatih lisan kita untuk membaca tulisan berbahasa Arab. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.